حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita. Barakallahu fikum, masih di hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kemudian dibawakan di sini kisah tiga orang dengan amal saleh yang begitu agung dan mulia, tapi karena niat yang jelek, tidak ikhlas, tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka mendapatkan akibat buruk dari apa yang mereka niatkan. Yang pertama adalah orang yang jihad, yang kedua orang yang menuntut ilmu, dan yang ketiga adalah rajulun atahu Allahu malan sallatahu ala halakatihi fil khair. Seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan untuknya menghabiskannya di kebaikan-kebaikan. Fasara yunfiquhu fil khair, maka dia pun menginfakkannya di jalan-jalan kebaikan. Nampaknya kebaikan, membangun masjid, ya kan? Membangun pondok, menyantuni fakir miskin, anak yatim, mengeluarkan zakat. Al-muhim, semuanya adalah kebaikan secara zahir. Fahuwa fi zahir kathirul infaq, secara zahir dia banyak berinfak di tempat-tempat kebaikan. Wal infaqu fi sabilillahi la syakka annahu min afdalil a'mal. Berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi bahwa ini termasuk seutama-utama amal saleh. Qala sallallahu alaihi wasallam rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mali kulli. Seseorang yang Allah luas lapangkan untuknya harta benda, dan Allah berikan dari berbagai macam jenis-jenis harta. Tanah mungkin, lahan yang begitu luas, barakallahu fikum, perkebunan, peternakan, usaha, bisnis. Fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka orang ini pun didatangkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya, dan dia pun mengingat, dia mengetahuinya. Faqala ma 'amilta fiha, maka Allah pun menuntutnya, apa yang kau telah lakukan dengan harta yang melimpah yang aku berikan kepada engkau? Faqala ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha laka. Maka orang ini pun berkata, tidaklah aku meninggalkan satu jalan yang engkau cinta untuk aku berimpak padanya, kecuali aku berimpak kepadanya untuk engkau ya Allah. Fala kadabta, Allah mengatakan engkau dusta. Walakinnaka fa'alta dhalika liyuqal huwa jawad, akan tetapi engkau melakukan itu semuanya hanya sekedar engkau pengen dikatakan sebagai orang dermawan. Faqad qil, dan orang pun telah mengucapkan itu, menjuluki engkau sebagai orang dermawan. Umma amara bihi fayushabu ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dia diseret pada wajahnya sampai dia dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Sallallahu salamat wa alaikum. Maka perbaiki niatan, barakallahu fi. Al-ikhlas was-sidqu ma Allah di semua ibadah yang kita lakukan. Sahih. Hatta antum keluar dari rumah untuk mencari rezeki, niatannya apa? Untuk berbangga-bangga, untuk sombong-sombong diri dengan hasil yang Anda peroleh? Kalau ini yang ada di dalam hati Anda, tolong mari kita semuanya perbaiki. Barakallahu fikum. Kita mencari rezeki karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mencari rezeki, mencari makan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah ditunaikan salat Jumat, silakan kalian bertebaran di atas muka bumi, cari rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Untuk memenuhi hajatan dan kebutuhan kita supaya kita tidak minta-minta dan supaya kita tidak menjadi beban orang lain. Barakallahu fiik. Dan kita tidak berharap-harap ke orang lain, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua pekerjaan kita. Barakallahu fiik. Apalagi itu kalau amalan-amalan yang betul-betul, amalan-amalan yang ibadah mahdhah. Seperti salat, puasa, zakat, dan seterusnya. Jika kanat hadhil a'malul jalilatu tadhhabu hadaran wa tadhi'u ala sahibiha yaumil qiyamati nadaran linniyati ashabiha wasu'i qasdihim faghairuha minal amali min babin aula. Kalau tiga jenis amalan mulia ini saja, jalilah, yang sangat agung, apa jihad fisabilillah, menuntut ilmu, hafal Quran, kemudian infak fisabilillah, amal-amal mulia ini saja bisa hadara, digugur, watadi' hilang sia-sia atas pemiliknya di hari kiamat yang dia begitu sangat butuh dengan amal saleh. Nadharal liniyati ashabi, hanya karena niat pelakunya dan jeleknya tujuan dia, maka selainnya dari amal saleh lebih apa? Lebih memungkinkan untuk tidak dia dapat. Amal begitu agung saja hanya karena niat dia tidak dapatkan apa-apa dari amal salehnya, apalagi amal yang lainnya. Begitu maksudnya. Fahada mimma yuakidu alal muslim ayyukhlisa niyatahu lillah. Maka ini dari perkara-perkara yang menguatkan atas seorang muslim untuk mengikhlaskan niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala. Apapun. Berhenti sesaat. Kemudian tengok, tanya hati kita sendiri, untuk apa kita melakukan. Kalau memang sudah ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, silakan lanjut. Kalau bukan, silakan perbaiki niatan. Setelah itu lanjut. Barakallahu fiikum. Kalau tidak, maka rugi. Lelah, capek. Dan tidak ada yang bisa kita peroleh daripadanya. Ini mengharuskan kita bagi seorang muslim ayyukhlisa niyyatahu lillahi azza wa jalla indama yaqumu bi'amali minal amali salih, ketika dia tegak melakukan dari amal-amal salih, min salatin wa siyamin wa hajjin wa umrah, seperti salat, puasa, haji, umrah, sadaqah, wa talabil ilm, wa talabin lil ilmi wa ta'lim. Demikian juga ketika dia menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, niatannya apa? Barakallahu fiik. Wa amrim bil ma'ruf wa nahyin 'anil munkar. Demikian juga amar ma'ruf nahi munkar. Kalau hanya sekedar pengen untuk dipuji, disanjung, maka sungguh rugi dan merugi. Karena orang tanpa meniatkan disanjung dan dipuji pun dia akan disanjung dan dipuji. Paham barakallahu fiik. Jadi, ketika kita melakukan amal saleh, orang-orang baik senang dengan kebaikan yang kita lakukan dan dia akan memuji. Dan ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah apa? Berita gembira yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian-pujian. Dengan catatan kita tidak berharap pujian dan sanjungan itu. Barakallahu fiik. Sanjungan dan pujian itu akan kita dengar senantiasa dari orang-orang. Jangan jadikan pujian dan sanjungan itu tujuan. Dan jangan pernah dia merubah niatan. Allahul musta'an. Demikian juga kebalikannya. Barakallahu fiikum. Celaan jangan menjadikan kita kendor, mundur dari kebaikan yang kita lakukan. Karena tidak semua orang senang dengan kebaikan yang kita lakukan. Ada saja yang mencela, ada saja yang mencibir. ada saja yang tidak senang. Wallahul musta'an. Maka kita harus berlaku ikhlas di semua apa yang kita lakukan. Salat, puasa, haji, umrah, sedekah, talabul ilmi wa ta'lim, menuntut ilmu, mengajar ilmu, wa amri bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar wa da'watin ila Allah 'azza wa jalla, da'wa ila Allah 'azza wa jalla. Wa ghairi dhalika, dan yang lainnya dari amal-amal saleh. Fa yanbaghi ayuraqiba niyyatahu. Maka hendaknya dia memperhatikan, muraqabah, mengawasi niatannya. Wa yatadhakkar niyyatahu fi kulli 'amalin ya'maluhu, dan dia senantiasa mengingat niatannya di setiap amalan yang dia lakukan. Di tengah-tengah amal sampai akhir dia beramal, dia tetap harus menjaga niatannya, karena niat bisa berubah. Bi yukhlisahu lillah, dengan mengikhlaskannya untuk Allah. Wa yatruda 'an nafsihi ar-riya, hendaknya dia bongkar, dia usir, dia jauhkan dari dirinya perkara riya. Karena senantiasa muncul. Barakallahu fikum. Kalau muncul langsung diingkari. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan al-insan basharun ya'ridu lahu riya wa hubbul madhi wa hubbus sana. Karena manusia, ya manusia, bashar. Ya'ridu lahu riya, muncul terkadang riya itu dan suka dipuji, suka disanjung. Siapa yang tidak senang dipuji? Kan senang. Barakallahu fikum. Baik. Allah al-musta'an. Alaihi ayatruda hadzal qasda idza tara'a alaihi, dia usir, dia jauhkan niatan-niatan ini, niatan jelek, barakallahu fik, riya kalau muncul di dalam hatinya. Bukan dia apa? Bukan dia mundur dari beramal saleh karena takut riya. Kalah dia kalau begini. Atau ini adalah tipuan syaitan. Alaihi ayatruda hadzal qasd. Yang benar adalah ketika muncul penyakit ini, riya ini, dia perangi, dia jauhkan diri daripadanya. Idza tara alaihi wa yukhlisa niyyatahu lillahi azza wa jalla, dan kembali dia memperbaiki niatannya lillahi azza wa jalla. Wa qala asy-syairu fi hubbis sana, dan telah berkata seorang syu'ara, seorang syair, tentang cinta dan senang pujian. Yahwa sana'u mubarrizun wa muqassirun hubbus sana'i tabi'atul insani. Yahwa sana'u mubarrizun wa muqassirun. Barakallahu fikum. Orang yang sungguh-sungguh senang, suka untuk dipuji, dan orang yang kurang melakukan pun apa? Orang yang malas pun suka untuk dipuji. Barakallahu fikum. Baik, hubbus sana'i tabi'atul insan. Cinta, senang untuk dipuji dan disanjung itu merupakan tabiat manusia. Baik, mubarrizun wa muqassir. Barakallahu fikum. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang unggul, dan orang yang terkebelakang, orang yang tertinggal pun suka untuk dipuji. La haula illa billah. Fal insanu basyar. Manusia ya manusia, bashar. Ya aridu lahu hadzal qasd. Terkadang muncul tujuan-tujuan ini. Niatan-niatan riya ini, min hubil madhi wa hubis sana. Suka disanjung, dipuji. Fa'alahi ayyatrudahu wa yatakhallas minhu. Hendaknya dia perangi, dia usir. Dan membersihkan dirinya dari riya ini. Wa yukhlisani yatahu lillahi azza wa jalla. Seorang, barakallahu fikum, seorang mukmin senantiasa dia dalam peperangan. Perang berlawan syaitan, melawan bisikan-bisikannya, melawan riya. Ini muncul terus. Bukan cuma satu kali, terus menerus. Muncul. Maka ini peperangan terus menerus. Ma'arakah. Ma'arik. Peperangan terus menerus. Fa'alaihi ayyutrudahu wa yatakhallas minhu. Hendaknya dia mengusir, menjauhkannya dan membebaskan diri daripadanya. Wa yukhlisan niyatahu lillahi azza wa jalla. Dan hendaknya dia mengikhlaskan niatannya hanya untuk Allah azza wa jalla. Thumma innahu sallallahu alaihi wasallam dzakara mitsalan 'amaliyan li hadzal haditsi faqad matsala bil hijrah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah memberikan permisalan dalam bentuk amaliyah dalam hadis ini. Beliau memberikan permisalan dalam bentuk hijrah. Wal hijratu hiya al intiqal min baladil kufri ila baladil islami firaran bid-din. Hijrah ini adalah berpindah dari satu negeri menuju negeri yang lainnya. Dari negeri-negeri kaum muslimin untuk menyelamatkan agama. Karena negeri tempat tinggalnya tidak mampu dia, tidak bebas dia, tidak merdeka dia untuk menjalankannya. Ditekan, dilarang, dimusuhi, disakiti dan seterusnya. Sehingga mengharuskan dia harus pergi dari tempatnya menuju tempat yang dia bebas, merdeka, leluasa untuk menjalankan syariat. Fahiyya min afdalil amali wahiyya qarinatul jihadi fisabilillah. Ya, hijrah termasuk amalan-amalan yang paling utama. Ini temannya jihad fisabilillah. Qala ta'ala, innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu. Dan ada pun orang-orang yang beriman. Kemudian hijrah dan jihad. Wallahu jalla wa'ala qaddamal muhajirina alal ansari fi dzikri wasana. Demikian juga Allah Azza wa Jalla lebih mendahulukan muhajirin daripada ansar dalam penyebutan dan ujian. Li'annahum taraku awtanahum wa diyarahum wa amwalahum nusratan lidinillah. Karena para muhajirin mereka telah meninggalkan negeri kampung halaman mereka, harta mereka untuk menolong membela agama Allah Azza wa Jalla. Wahum abdalu min ghairihim. Maka mereka lebih utama dari yang lainnya. Fal hijratu syarafun azimun wa amalun jalil. Maka hijrah ini adalah kemuliaan yang sangat agung dan amalan yang sangat mulia. Walakin laysatil ibratu bisuratil hijrah. Akan tetapi bukan yang diperhitungkan adalah bentuk hijrahnya itu. Barakallahu fikum. Innamal ibratu bimaqsidi sahibiha. Tapi yang menjadi perhitungan, yang teranggap adalah tujuan dari orang yang melakukannya. Ain hajara yuridu nusratallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi nadhara li niyyati. Maka barang siapa yang hijrah membela Allah dan rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan rasulnya sesuai dengan niatannya. Wa takunu indallahi maqbulah, dan amalan hijrah ini di sisi Allah akan diterima. Yakun lahu thawabul muhajir, dan untungnya pahala orang yang hijrah. Fa in kharaja lil hijrati wa mata fit tariqi kutiba lahu annahu muhajir. Kalau dia keluar dari rumahnya, kampung halamannya untuk hijrah dan ternyata mati di perjalanannya, kutiba lahu annahu muhajir. Maka ditetapkan, ditulis untuknya sebagai seorang yang hijrah. Kama qala ta'ala, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, kemudian dijemput oleh kematian di perjalanannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya telah tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia sebagai seorang muhajir walaupun tidak sampai ke tujuannya karena meninggal dunia di perjalanan. Kenapa diberikan pahala utama? Ya karena niatannya. Nadharan li niyyatihi shalihah yaktubullah. Karena apa? Menengok niatannya yang ikhlas, Allah catat untuknya. Lahu ajral muhajir, punya pahala orang-orang yang hijrah. Wa in kana mata fit tariq, walaupun dia mati di perjalanannya tidak sempat sampai ke tujuannya. Hada idza kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, ini kalau niatannya hijrah untuk Allah dan rasulnya. Ai li nusrati dinillahi wa hubban lillahi wa hubban lirrasul. Dia hijrah untuk membela agama Allah karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Wal hijratu baqiyatun ila an taquma as-sa'ah. Dan hijrah itu akan tetap ada syariatnya, keharusannya sampai hari kiamat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a at-taubah. Wa la tanqati'ut taubatu hatta tanqati'a asy-syamsu. Tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tangqati'ul hijratu, tidak akan putus kewajiban keharusan hijrah atau disyariatkannya hijrah, hatta tangqati'at taubah, sampai terputus waktu taubat. Wala tangqati'ut taubah, dan tidak akan terputus pintu taubat atau waktu untuk bertobat, hatta tatlu'a syamsu min maghribiha, sampai terbit matahari dari sebelah baratnya. Fal muslimu bihajatin ilal hijrati daiman wa abada, maka seorang muslim sangat butuh untuk hijrah terus dan menerus selama-lamanya. Baik, fa idza dhiqa alaihi fi dinihi wa sara la yastati'u idhara ad-dini hajara ila baladin yastati'u wa yudhira dinahu. Kalau di tempatnya dia tidak mampu untuk menjalankan syariat agamanya, ditekan, dilarang, dimusuhi, dipersempit geraknya, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Wasara la yastati'u idhara ad-din, tidak mampu dia untuk menampakkan agamanya, tidak boleh sholat, menampakkan diri sholat, tidak boleh, tidak ada boleh nampak atribut-atribut keislaman, tidak boleh pakai kudung, tidak boleh pakai jenggot, tidak boleh pakai peci, tidak boleh, tidak boleh. Baik. La haula wa illa billah. Pokoknya tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh membesarkan suara azan. Hajar ila baladin yastati'u yudhhira dinahu, maka dia harus pindah dari negeri itu ke negeri yang dia mampu untuk menampakkan dan menjalankan syariat agamanya. Muhafadatan ala dinihi, untuk menjaga keselamatan diri dan agamanya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'ah. Terkadang orang hijrah, mau hijrah tapi dia masih berpikir tentang tanahnya, masih berpikir tentang usahanya, masih berpikir tentang bisnisnya, ternaknya, macam-macam. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yajidi fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Dia akan dapat di atas muka bumi ini apa? Kelapangan rezeki. Barakallahu fiikum, dan keluasan. Fal yuhajir firaran bidinihi ila baladin yastati'u fiha ayyudhira dinahu. Maka hendaknya dia hijrah, meninggalkan negerinya, lari membawa agamanya, menyelamatkannya ke negeri yang mampu dia untuk menampakkan agamanya. Wa yatamakkan min ibadati rabbih azza wa jalla, dan dia di negeri yang dia hijrah kepadanya mampu untuk leluasa menjalankan syariat Allah, syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qawlu sallallahu alaihi wasallam hijrata ba'dal fathi, adapun ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi hijrah setelah fathu Makkah. Barakallahu fikum. Fal muradu bil hijrati huna al hijratu min Makkata. Maka yang dimaksud di sini tidak lagi hijrah setelah fath adalah hijrah dari kota Makkah. Setelah Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena setelah ditaklukkannya Makkah, syiar Islam sudah apa? Sudah nampak, tidak ada lagi patung berhala di sekitar Ka'bah. Syiar-syiar sudah dikumandangkan, dinampakkan. Adzan ditinggikan suara, memanggil orang-orang untuk sholat. Barakallahu fikum. Tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah. Sebelum fathu Makkah, iya. Karena apa? Yang berkuasa di kota Makkah pada saat itu orang musyrikin. Atribut-atribut kesyirikan masih banyak. Yang didengar, yang dilihat, yang nampak. Patung-patung berhala di sekeliling Ka'bah dan di dalam Ka'bah masih ada. Ucapan-ucapan syirik masih ramai diucapkan. Maka pada saat itu diperintahkan untuk hijrah. Tapi begitu setelah dikuasainya kota Makkah, patung berhala sudah dihancur, lumatkan dan dibuang, syiar-syiar Islam nampak, maka itu tidak lagi hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan halamah putihat ala yadi Rasulullah sarat balada Islam. Maka ketika Rasulullah telah menaklukkan kota Makkah, maka kota Makkah pun sudah menjadi negeri kaum muslimin. Fala yuhajaru minha, maka tidak lagi boleh ditinggalkan. Inna makana yuhajiru minha inda makana fi qabdati al-kuffar. Dulunya diperintahkan hijrah meninggalkan kota Makkah menuju Madinah, karena pada saat itu masih dalam genggaman orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Seperti itu juga dari dulu, barakallahu fikum, fatwa para ulama tentang negeri Palestina ini. Diperintahkan untuk hijrah. Karena senantiasa dibunuh, senantiasa diapa. Dibawa kekuasaan orang kufar. Dilarang ini, tidak boleh ini, dan seterusnya. Lemah. Allahul musta'an. Seperti itu juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan kota Makkah. Padahal kota Makkah sebaik-baik tempat. Barakallahu fi. Sebaik-baik tempat. Beliau meninggalkan kota Makkah, barakallahu fikum, pindah ke Madinah. Cuma 8 tahun barakallahu fikum. Cuma 8 tahun. Kota Makkah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Kerendahan, kehinaan yang didapatkan oleh kaum muslimin di beberapa negeri karena apa? Karena kaum muslimin meninggalkan agamanya. Ini akar permasalahan yang sesungguhnya. Akar permasalahan yang sesungguhnya. Fenomena yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Wah, kaum muslimin ditindas, dibunuh, direndah hinakan dan seterusnya. Ya karena kaum muslimin meninggalkan agamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'ina, idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhulla la yanzuhu 'ankum hatta tarji'u ila dini." Kalau kalian sudah bermuamalah dengan muamalah haram, ribawiyah, dan kalau kalian sudah ridha dengan perkebunan, senang dengan peternakan, dan kalian pun meninggalkan jihad, maka Allah Subhanahu wa taala campakkan dalam hati-hati kalian apa? Kerendahan dan kehinaan. La yanzi'uhu 'ankum, Allah tidak cabut kehinaan itu dari kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Menjalani, mempelajarinya dan mengamalkannya, menjalankannya. Disitulah kemuliaan kalian, barakallahu fiik. Kemuliaan ada pada ketaatan terhadap Allah dan Rasul. Pelajaran yang telah kita lewati berkali-kali dan berulang-ulang, bahwa hatta dia kita sebagai seorang muslim, ketika kita tidak taat, kita akan kalah. Kejadian di perang Uhud, kejadian di Hunain, tidak semuanya melakukan dosa memang, tapi sebagian yang melakukan dosa, kesalahan ini, penyelisihan ini, sebab terjadinya kekalahan secara keseluruhan. Kita kembali, barakallahu fikum. Alladhi yuhajir min Makkah ila al-Madinah ba'da al-fath la yusamma muhajiran. Orang yang berpindah dari Makkah ke Madinah setelah ditaklukkannya kota Makkah itu tidaklah dianggap sebagai muhajir. Karena al-hijrah tahina idin laysa laha mujib. Karena hijrah berpindah pada saat itu dari Makkah ke Madinah tidak ada yang mengharuskannya. Wa Makkah tu afdalu min al-Madinati wa min ghairiha min al-buldan. Dan Makkah lebih mulia dari kota Madinah dan negeri-negeri yang lainnya. Amal hijratu min baladil kufri ila baladil islami fahiya baqiyah. Adapun hijrah dari negara kafir menuju negara Islam, maka ini yang tetap terus ada sampai akhir kiamat. Wala ta'arruda bainal ahadits, dan tidak ada, barakallahu fikum, perbedaan atau tidak ada pertentangan antara dua hadis ini. Barakallahu fikum. La hijrata ba'dal fath itu khusus untuk apa? Kota Madinah, kota Makkah. Setelah ditaklukkannya. Qulu faman kana hijratu ila Allahi hadha huwal qismul awwal. Inilah bagian yang pertama, huwal ladzi akhlasa niyyatahu lillahi minal hijrati wa taqabbala Allahu hijratahu wa katabahu fil muhajirin. Ini yang pertama, kelompok pertama. Yang hijrah ikhlas niatannya lillah, wa taqabbala Allahu hijratahu, dan Allah menerima hijrahnya dan Allah mencatatnya sebagai orang-orang yang hijrah. Di ayi waktin kana, di negeri, di waktu kapan pun, di anal hijrah baqiyah. Karena hijrah tetap terus akan ada. wala yuqalu inna hadza khasum bima kana qabla al-fath, dan tidak bisa dikatakan bahwa hijrah ini khusus sebelum Fathu Makkah. Bal hiya baqiyatun kullama ihtija ilaiha, dan tetap ibadah hijrah ini berlaku setiap kita butuh padanya. Wa hiya masyru'ah, maka hijrah itu adalah sesuatu yang disyariatkan. Wa man hajara fi ayyi waqtin falahu thawabul muhajirin, di waktu kapanpun, dahulu kala, sekarang, dan akan datang, ketika dia dalam kondisi memang harus hijrah, kemudian dia hijrah, maka dia mendapatkan apa? Pahala muhajirin. Pahalanya apa? Tidak kecil, barakallahu fiik. Ketika orang di negerinya, tempat tinggalnya, tanah tumpah darahnya, istilah kita, barakallahu fiik. Di situ dia lahir, di situ dia besar. Di situ dia berusaha, di situ dia memiliki harta. Tidak ada yang mengharuskan dia hijrah pada saat itu kecuali agamanya. Maka dia pun hijrah, maka dia mendapatkan apa? Pahala muhajirin. Barakallah. Kita cukupkan sampai sini. Ilahuna. Subhanakallah. Bihamdika syukur. Antastagfirullah.